وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: باب ذكر أخلاق أهل القرآن. بعد أن قدم بمقدمات في فضل حملة القرآن وفضل تعلم القرآن وتعليمه وفضل الجلوس في بيوت الله لمدرسة القرآن، شرع في مقصود الكتاب وهو بيان أخلاق حملة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Akhlaq Hamalatul Quran yang dikarang oleh Imam Al-Ajurri rahimahullah. Dan kita telah sampai kepada perkataan beliau, bab dzikru akhlaqi ahli al-Quran, bab tentang akhlak pengemban Al-Quran. Setelah beliau menyebutkan beberapa pendahuluan tentang keutamaan pengemban Al-Quran, keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, serta keutamaan duduk di rumah-rumah Allah untuk mempelajari Al-Quran, beliau memulai untuk menyebutkan tujuan ditulisnya kitab ini, yaitu penjelasan tentang akhlak pengemban Al-Quran. قال رحمه الله: ينبغي لمن علمه الله تعالى القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وحب أن يكون من القرآن وأهل الله وخاصته وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكره له، وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الكرام السفرة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. قد دل الحديث على أن من يعنى بالقرآن ويجاهد نفسه على العناية بالقرآن، سواء كان ماهرا به أم كان شاقا عليه يتتعتع في القراءة، فكل منهما على خير عظيم. أما الماهر بالقرآن فهذا مع السفرة الكرام البررة، أي مع صفوة الملائكة وخيارهم. وأما الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه، يعني أنه يستمر في القراءة ويجاهد نفسه على القراءة لكنه يجد مشقة في بعض الحروف، فله في ذلك أجران: أجر على عنايته بقراءة القرآن ومثابرته في القراءة، وأجر على حرصه وتحريه أن يصيب القراءة الصحيحة وأن يضبطها، فله بذلك أجران. Berkata penulis kitab ini rahimahullah, seyogianya bagi orang yang diajarkan oleh Allah Ta'ala Al-Quran dan Allah muliakan dia dari selainnya untuk menghafalkan kitabnya, dan ia ingin menjadi sebagai ahlul Quran yang sesungguhnya, menjadi keluarga Allah dan orang-orang yang dekat dengannya, dan ingin menjadi orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang besar yang telah kita sebutkan keutamaan-keutamaannya, dan dia ingin termasuk orang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla yatlunahu haqqa tilawati, yang mereka membaca dengan sebenar-benarnya. Disebutkan bahwasanya tafsir ayat ini ya'maluna bihi haqqa 'amali, mereka benar-benar mengamalkan isi Al-Qur'an. Dan jika seorang ingin termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'al kiramis safara walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia pandai membacanya, maka dia bersama malaikat-malaikat yang mulia, dan orang yang membacanya dan ia kesulitan ketika membacanya, maka baginya dua pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Syekh Hafidzahullah mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang memperhatikan Al-Quran, antusias dan bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran, rajin membacanya, baik itu dia pandai membacanya atau dia kesulitan dan terbata-bata ketika membaca Al-Quran, maka keduanya mendapatkan atau berada di atas kebaikan yang sangat besar. Adapun orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang membaca Al-Quran dan kesulitan ketika membacanya, yaitu maksudnya dia terus berusaha membaca dan mendapatkan kesulitan untuk melafalkan sebagian huruf, maka ia mendapatkan dua pahala. Pahala atas usahanya dan kesabarannya untuk membaca Al-Quran, dan pahala atas kesungguhannya untuk mempelajari cara membaca yang benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Waqala Bishr bin al-Harith, qala rahimahullah, waqala Bishr bin al-Harith, sami'tu Isa bin Yunus yaqul, idha khatam al-abd qabbala al-malik الملك بين عينيه. إذا ختم العبد قبل الملك بين عينيه. هذا الذي نقله عن عيسى بن يونس هذا قول لبعض أهل العلم، لكنه يحتاج إلى دليل، وأهل العلم يستدل لأقوالهم لا بها، وإنما الاستدلال يكون بكتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال القرطبي رحمه الله في كتاب التذكار في فضل الأذكار: فمثله لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع، إله حكم الرفع، وهذا بعيد جدا. نعم، لو كان قول الصحابي فإنه يأخذ حكم المرفوع، لأن هذا ليس من مواطن الاجتهاد ومما لا مجال للرأي فيه. أما محبة الملائكة لقارئ القرآن ومن يختم القرآن فهذا أمر جاء في الأدلة ما يشهد له ويدل عليه. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah mengatakan, dan Bishr Al-Harith, Bishr bin Harith mengatakan, aku mendengar Isa bin Yunus rahimahumullah berkata, idza khatamal 'abdu qabbala al-malaku baina 'ainayhi. Jika seorang hamba mengkhatamkan Al-Qur'an, maka malaikat akan mencium di antara dua matanya. Nukilan yang disebutkan dari Isa bin Yunus rahimahumullah ini adalah pendapat sebagian para ulama, akan tapi pendapat ini butuh dicari dalilnya. Dan kita ketahui bahwasanya ulama, perkataan mereka tidak dijadikan dalil, namun dicarikan dalil untuk perkataan mereka, karena yang menjadi dalil hanyalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tidhkar fi Fadil Adhkar, apa yang diucapkan oleh Isa bin Yunus tadi bahwasannya seorang jika menghatamkan Al-Quran maka malaikat akan mencium di antara dua matanya, ini adalah pendapat yang tidak disebutkan dari sekedar pikiran saja, maka ini mendapatkan hukum marfu', yaitu dihukumi bahwasanya riwayat ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Syekh Hafidzahullah mengomentari bahwasanya ini pendapat yang sangat jauh sekali dari kebenaran, ya, karena seandainya ini adalah perkataan sahabat, maka kita katakan bahwasanya hukumnya marfu', yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perkara seperti ini tidak boleh seorang berijtihad di dalamnya. Adapun tentang kecintaan malaikat kepada orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an, maka ini banyak sekali dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, fayanbaghi lahu an yaj'al القرآن ربيعا لقلبه، أي من أحب أن يكون من أهل القرآن فينبغي له أن يجعل القرآن ربيع قلبه، وأن يتخلق بالأخلاق الشريفة، لا أن يكون حظه من القرآن حظ من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، بل ينبغي أن يحرص على إيصال القرآن إلى قلبه ليكون لقلبه ربيعا. وفي الدعاء المأثور النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. أخرجه أحمد. ومعنى أن يكون القرآن ربيع القلب أي مبهجا بأنوار الثمار والآثار العظيمة المباركة كما هو الشأن في الأرض التي أصابها الغيث فأنبتت من كل زوج بهيج. ومثل القرآن مع القلب كمثل الغيث مع الأرض. قال الله تعالى ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فالله تعالى يحيي الأرض الميتة بعد موتها بالغيث وهذا فيه آية للناس. فكما أنه سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالغيث فإنه يحيي القلوب الميتة بالوحي. وهذا تنبيه من المصنف رحمه الله إلى أن تالي القرآن ينبغي أن يحرص على أن يكون القرآن ربيعا لقلبه لا أن يكون حظه من القرآن مجرد التلاوة باللسان بل ينبغي أن تظهر آثار تلاوته على الجوارح والأركان. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan, "Fayam bagi lahu an yaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi." Maka hendaklah seorang pengemban Al-Qur'an menjadikan Al-Qur'an itu adalah penyejuk hatinya. Yaitu maksudnya barang siapa yang ingin menjadi ahlul Qur'an yang sesungguhnya, maka hendaklah ia menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatinya dan hendaklah ia berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jangan sampai hubungan dia dengan Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahu. Mereka membaca Al-Qur'an dan tidak melewati tenggorokan mereka. Akan tapi yang seharusnya yaitu seorang berusaha untuk menyampaikan Al-Qur'an itu ke dalam hatinya agar Al-Qur'an menjadi penyejuk untuk hati tersebut. Di dalam doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak, samaita bihi nafsak au 'allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au istathartu bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a huzni wa dhahaba hammi." Artinya, aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau beri nama kepada dirimu sendiri atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari hamba-Mu atau engkau turunkan dalam kitab-Mu atau engkau rahasiakan dalam ilmu gaib di sisi-Mu, jadikanlah Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku, cahaya untuk jiwaku, dan jadikanlah ia penghibur kesedihanku dan penghilang kegelisahanku. Dan makna atau maksud dari Al-Quran sebagai penyejuk hati yaitu hati yang penuh dengan kebahagiaan dan kesenangan seperti bumi yang disirami oleh air hujan yang akan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Dan perumpamaan Al-Quran dalam hati seseorang seperti air hujan yang menghujani bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Tidakkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman supaya hati-hati mereka tunduk ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang turun dari kebenaran, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi Alkitab sebelum mereka sehingga berlalu masa yang panjang dan hati-hati mereka pun menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah sungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah matinya dan kami telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami, ayat-ayat agar kalian berakal, agar kalian memahami. Maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati setelah diturunkan hujan kepadanya, dan ini adalah tanda kekuasaan Allah bagi manusia. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan, Allah juga mampu menghidupkan hati-hati yang mati dengan wahyunya. Dan ini adalah peringatan penting dari penulis kitab ini rahimahullah, bahwasanya seorang yang membaca Al-Quran seharusnya ia berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk hatinya. Jangan sampai hubungan dia dengan Al-Quran hanya sekedar ia baca saja, akan tapi pengaruh Al-Quran harus nampak dan kelihatan dalam anggota badannya. Qala rahimahullah wa ya'mur bihi ma kharaba min qalbihi ay yanbaghi liman waffaqahu Allah li hamli al-Qur'an yaqul wa ya'mur bihi ma kharaba min qalbihi. Kharab al-qalb yakun bi ahad amrayn: bis-shubuhat al-mufsidah lil-'ilm wal-iman wa bis-shahawat al-mufsidah lil-irada wal-qasd. Fa idha dakhalat ash-shubuhat wash-shahawat 'ala al-qalb fasada at-tasawwur wa fasadat al-irada وكل منهما خراب القلب وإصلاح هذا الخراب يكون بالقرآن. Kemudian Imam Al-Ajurri mengatakan, hendaklah seorang yang membaca Al-Quran atau mengumpan Al-Quran menghidupkan apa yang rusak dari hatinya. Dan kerusakan hati itu bisa terjadi dengan dua sebab. Yang pertama dengan syubhat yang merusak ilmu dan keimanan, atau dengan syahwat yang merusak niat dan tujuan seseorang. Karena apabila syubhat dan syahwat telah menguasai hati seorang, maka akan rusak cara ia memandang sesuatu dan akan rusak niatnya. Dan semua hal tersebut adalah kerusakan untuk hatinya, dan cara untuk memperbaiki kerusakan ini yaitu dengan Al-Quran. Qal yata'addab bi adab Al-Quran wa yatakhallaq bi akhlaqin syarifah. أن ينبغي لمن وفقه الله لحمل القرآن أن يتأدب بأخلاق هذا الكتاب العظيم الذي يحمله في صدره، فينظر في كل خلق وأدب في كتاب الله، ويحرص على أن يكون له منه حظ ونصيب. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. أخرجه مسلم. أي أنه مؤتمر بأوامر القرآن، منتهٍ عن نواهيه، مصدق بكل أخباره، متأدب بكل آدابه، عامل به وبهداياته وتوجيهاته العظيمة المباركة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فكان كلامه مطابقا للقرآن تفصيلا له وتبينا، وعلومه علوم القرآن، وإراداته وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن، وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه أو رغب فيه، وزهده فيما زهد فيه، وكراهته لما كرهه، ومحبته لما أحبه، وسعيه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته. فترجمت أم المؤمنين لكمال معرفته بالقرآن وبالرسول وحسن تعبيره عن هذا كل بقولها: كان خلقه القرآن. Kemudian Imam Al-Ajurri mengatakan, yata'addab bi adabil Qur'an wa yatakhallaq bi akhlaqil Qur'an. Ya, di antara akhlak yang harus dilakukan oleh pengemban Al-Qur'an, ia beradab dengan adab Al-Qur'an dan berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka seyogianya bagi orang yang diberi taufik untuk mengemban Al-Qur'an, hendaklah ia beradab sesuai dengan adab yang tertera dalam Al-Qur'an, sesuai dengan adab yang ia bawa di dalam dadanya yaitu Al-Quran, dan hendaklah ia melihat setiap akhlak dan setiap adab yang tertera dalam Al-Quran. Ia harus berusaha untuk mempunyai bagian dari adab tersebut. Ummul Mukminin Aisyah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjawab: Alasta taqra'ul Quran? Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Fa inna khuluqa nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Quran. Sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sama dengan Al-Quran. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Yaitu maksud beliau adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan Al-Quran, meninggalkan apa yang dilarang oleh Al-Quran, membenarkan semua berita-beritanya, beradab dengan semua adab-adabnya, mengamalkan isi Al-Quran dan petunjuk-petunjuknya, juga selalu mengerjakan semua wejangan-wejangan yang ada dalam Al-Quran. Berkata Al-A'allamah Ibn Qayyim rahimahullah, maka perkataan beliau sama dengan Al-Quran, baik itu secara rinci maupun secara global. Dan ilmu-ilmu beliau adalah ilmu Al-Quran. Keinginan beliau, amalan beliau adalah semua yang apa yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Al-Quran. Apa yang Rasulullah tinggalkan, yaitu apa yang dilarang oleh Al-Quran. Apa yang Rasulullah suka, yaitu semua yang disukai oleh Al-Quran. Dan apa yang Rasulullah tidak suka, berarti perkara tersebut juga tidak disukai dalam Al-Quran. Dan Rasulullah mencintai apa yang dicintai oleh Al-Quran. Bahkan segala usaha yang beliau lakukan adalah usaha untuk menegakkan perintah-perintah Al-Quran, menyampaikan isi Al-Quran, dan berjihad untuk menegakkan Al-Quran. Maka Ummul Mukminin, istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, menjelaskan, karena beliau mengetahui secara persis tentang Al-Quran dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika beliau ditanya tentang akhlak beliau, beliau dengan ringkas menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak beliau adalah sama dengan akhlak Al-Quran. ويبين بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن أن يكون متميزا به عن السفهاء والجهال. أما إن كانت أخلاقه كأخلاقهم فإن القرآن الذي حفظه والعلم الذي تعلمه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبته؟ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء. Kemudian Imam Al-Ajur mengatakan, yabinu biha an sa'irin nas mimman la yaqra' al-Qur'an. Seorang pengemban Al-Qur'an harus berbeda dari orang-orang lain yang tidak membaca Al-Qur'an. Yaitu seorang yang menghafal Al-Qur'an dan mengemban Al-Qur'an, ia harus berbeda dari orang-orang bodoh, orang-orang jahil, dan orang-orang pandir. Karena apabila akhlaknya sama dengan akhlak mereka, perbuatannya sama dengan perbuatan mereka, maka di manakah Al-Quran yang telah dia hafalkan dan dia telah pelajari? Berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, "Idza kana nahari naharu safih wa laili laila jahil, fama asna'u bil ilmi alladhi katabtu?" Jika siangku sama dengan siangnya orang pandir dan malamku sama dengan malamnya orang yang bodoh, maka untuk apa aku? Apa manfaat ilmu yang telah aku pelajari? ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر تفصيل هذه الأخلاق والآداب ويؤجل الكلام عليها إلى لقائنا القادم بإذن الله سبحانه وتعالى وشكر الله لكم وكتب أجركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian Imam Al-Ajuri rahimahullah menyebutkan akhlak-akhlak satu persatu, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada sesi-sesi berikutnya tentang penjelasan akhlak-akhlak tersebut. Dan kita cukupkan kajian kita sampai di sini dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.